menerima kepedihan ini. Sudahlah aku pergi, untuk apa menunggu janji yang tak pasti. Biarlah ku sendiri, akan ku bawa kepedihanku. Angin, dengar kata hati, nyanyi untuk semesta. Bawa ke alam damaimu, di sini duka ku dapati. Apa menunggu janji yang tak pasti? Biarlah ku sendiri, akan ku bawa kepedihanku. Sampai kapan hidupku begini? Kepalsuan semakin merajalela, kasih sayang kehilangan makna, semua menjadi percuma. Apa menunggu janji yang tak pasti? Biarlah ku sendiri, akan ku bawa kepedihanku.